Mesra berdua denganmu selalu mengisi sepi. Ternyata kau menjauh dari hatiku. Memang bukan diriku pasti bisa merubah hasrat cintamu. Memang bukan untukku pasti cintamu hanya untuk dirinya. Mencintai kamu yang punya kekasih mimpiku, mesra berdua denganmu selalu mengisi sepi. Ternyata kau menjauh dari hati. Pernah mencintai kamu.